Dan yang keempat, bagaimana kemudian mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan kita. Dengan semua lini kehidupan. Antum tidak harus semuanya jadi ustaz. Sahabat Nabi ada yang pengusaha hampir 80%. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Dan mereka masuk surga juga. Dijamin masuk surga dan sangat lembut. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril itu kalau turun ke muka bumi ngelihat Uthman malu sama Uthman. Saking lembutnya, malaikat malu sama Uthman. Ya, ada sahabat kaya luar biasa, pengusaha, asetnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Saya terakhir datang dari Madinah itu melihat proyeknya wakaf ya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah membebaskan satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau ada orang mau minum mesti bayar. Dibeli oleh Uthman. Ya. Dibeli, dibebaskan. Kebunnya di sekitaran dibeli juga. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat itu. Sampai kini. Sekarang wilayah itu akan digunakan sebagai tempat hunian. Perhotelan. Yang royaltinya disimpan kemudian di bank Saudi diwakafkan. Disedekahkan lagi itu kepentingan umat Islam. Ada sahabat Nabi menikah dengan dua putri Nabi. Pengusaha sukses. Asetnya ada sampai sekarang. Masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di lisan Nabi. Senang tahajud sampai hatam Quran. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Kalau antum punya cetakan yang warna merah marun, bahasa Arab dari Darul Kutub itu ada di halaman 38. Paragraf yang pertama. Posisi sebelah kanan paling atas. Baris 1 sampai dengan 2. Kalau antum punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning. Halaman 47. Paragraf ketiga. Baris 1 sampai 7. Posisi paling kiri sebelah bawah. Disebutkan oleh beliau, ini sahabat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, masuk surga tanpa hisab, masih bisa menunaikan sholat tahajud sampai hatam Quran. Dan lembutnya luar biasa, sampai malaikat Jibril malu kalau melihat Utsman. Ada orang, bukan sahabat, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, merasa orang paling sibuk dengan aktivitasnya, tapi tidak sekaya Utsman. Surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, dan masih kasar juga. Malaikat Jibril kesal melihat orang ini.